Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa'audu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barokta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidu majid. Pendengar setia radio kita Musika Nusantara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat jumpa lagi dengan saya dalam ceramah agama tentang hikmah Ramadan. Pada ceramah yang lalu saya baru cerita tentang bagaimana setan merayu pemuda yang ada di sinagog yang telah tertarik nasihat setan dalam mimpi dan sudah sampai memberikan kesempatan titipannya jalan-jalan di sekitar sinagog. Pendengar setia radio GMN, saya akan bacakan beberapa ayat Al-Quran mengenai tentang setan. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 12, setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal setan itu tidak menjanjikan kepada mereka selain dari tipu daya belaka. Kemudian di dalam surat Al-An'am ayat 43, maka mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri ketika datang siksaan kami kepada mereka? Bahkan hati mereka menjadi keras dan setan pun menampakkan kepada mereka kebagusan apa yang selalu mereka kerjakan. Dan satu lagi di dalam surat Al-A'raf ayat 21, dan dia setan bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya saya adalah termasuk orang-orang yang memberi nasihat. Pendengar setia radio GMN yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah si pemuda itu mengawasi wanita tersebut, maka hatinya mulai goyang, jantungnya berdebar-debar, deg-deg-plas, deg-deg-plas. Pikirannya jadi kacau balau, kayak seperti mati, tetapi dia hidup. Dan otaknya seperti lampu kelap-kelip. Maklum, si wanita itu masih muda dan cantik lagi. Dan banyak sekali yang dikagumi oleh si pemuda itu. Setan melihat gelagat si pemuda ada kegoncangan di dalam hatinya. Ia datang lagi dalam mimpi yang kesekian kali dengan mengatakan, "Ayo, jangan tergoda kamu. Kamu kan hanya berkewajiban mengawasi saja. Jangan berpikir negatif. Dosa kamu nanti." Nah, jadi setan malah memberikan kode-kode seperti itu. Begitulah terbangun setelah mimpi, di dalam hati sang pemuda, perang Baratayuda. Antara iya atau tidak. Siangnya sang pemuda melakukan aktivitas seperti biasa. Ia melakukan mengasih makanan, mengawasi wanita, jalan-jalan di sekitar sinagog. Di Jawa itu ada pepatah, Witing Trisno Jalaran Soko Kulino. Maaf, saya pakai bahasa Jawa karena saya tahu tentang bahasa itu. Kira-kira artinya demikian. Awal cinta itu disebabkan karena terbiasa. Jadi oleh karena sang pemuda itu terbiasa mengawasi, walaupun dari jarak jauh, akhirnya muncullah rasa itu. Kemudian diam-diam sang pemuda jatuh cinta kepada wanita tersebut. Mereka cuma berdua. Di tempat itulah yang sangat rawan sekali mereka berdua. Di dalam sebuah hadis, jika ada dua insan berbeda yang bukan muhrim di tempat suatu yang sepi, maka ketiganya setan. Betul? Ringkas cerita, perempuan itu hamil alias bunting. Dan mereka berdua pada kebingungan. Waduh, harus bagaimana ini? Dalam kebingungan, setan datang lagi dalam mimpi sambil marah-marah kepada sang pemuda. Apa gue bilang? Kamu kan hanya menjaga dan mengawasi. Tetapi kamu telah melakukan lebih dari itu, sehingganya kamu sekarang terjadi seperti itu. Dan sekarang si perempuan hamil. Bagaimana jika dua abangnya itu tahu? Kamu pasti akan dihukum gantung. Wah, dalam suasana seperti itu, ya kebingungan, sangat kebingungan sekali. Ditambah setan marah-marah. Tahu gak, sang pemuda, dia semakin bingung. Dan dia akhirnya menanyakan kepada setan. Terus saya harus bagaimana? Setan menjawab, tunggu saja kehamilannya sampai dia lahir. Dan kalau sudah lahir, maka bunuh saja bayinya itu. Kan ibunya akan kembali utuh seperti semula. Bagaikan perawan lagi. Tunggu demi tunggu, maka lahirlah sang bayi tersebut. Dan sesuai dengan anjuran sang setan, maka dibunuhlah dengan menguburkannya di samping rumah di mana ibunya tinggal. Sementara hati sang pemuda agak tenang. Tenang. Wah, udah. Tidak akan dicurigai. Perutnya udah kempes. Wah, anaknya udah gak ada juga dikubur. Pendengar setia radio Gita Musika Nusantara yang dirahmati Allah. Melihat sang pemuda sudah tenang, setan datang lagi dalam mimpi sambil menanyakan, bagaimana perasaanmu? Jawabannya, ya sudah tenang. Kemudian setan berkata lagi, hei, jangan tenang-tenang terus. Kamu tidak pernah tahu bagaimana perasaan seorang ibu yang anaknya dibunuh. Dalam jangka pendek memang ia bisa terima, karena itu adalah satu rasa kesalahan. Tetapi dalam jangka yang panjang, ia pasti akan teringat anaknya. Yang akhirnya dia akan menceritakan tentang apa yang terjadi pada dirinya, kepada kakaknya. Peristiwa tersebut pasti akan diketahui. Dan kamu pasti akan ditangkap dan akan dihukum gantung. Wah, kemudian sang pemuda bingung lagi dia. Waduh, baru tenang nih, bingung lagi nih. Ya terus, harus bagaimana lagi yang aku harus lakukan? Dengan senyum-senyum setan menjawab, begini. Supaya kamu terhindar dari penghukuman dan pembunuhan, maka bunuh saja ibunya dan kuburkan satu lobang dengan anaknya. Jika kakaknya bertanya, jawab saja dengan diplomasi. Ya, kamu kan bisa berdiplomasi kan? Wah, si pemuda, ya, ini peluang. Mengatakan, siap bos, saya akan lakukan. Dan akhirnya dibunuh pulalah si perempuan itu dan dikuburkan satu lubang dengan anaknya. Sementara sang pemuda tenang dan tenang, merasa tidak khawatir karena jika dua kakaknya datang dan menanyakan, saya akan jawab dengan jawaban diplomatis. Ya, ya, ya. Dalam cerita, peperangan antara kerajaan Israel telah berakhir. Ya, kira-kira berapa tahun lebih, berapa bulan ya. Jadi kedua pemuda kembali menemui adiknya yang dititipkan di sinagog dengan membawa kegembiraan karena dia menang di dalam peperangan tersebut. Pertama-tama, dua pemuda menemui pemuda sinagog, menanyakan, apa kabar Anda dan apa kabar adikku? Kemudian sang pemuda sinagog menjawab dengan tenang, mohon maaf Tuhan, rupanya Tuhan punya rencana lain dari apa yang Tuhan inginkan. Adik Tuhan meninggal karena penyakit yang diderita. Dan oleh karenanya saya tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali saya menguburkan di samping rumah yang ia tinggal. Mendengar berita tersebut, dua kakaknya sangat sedih sekali. Namun apa boleh buat, kecuali ikhlas. Mereka berdua yakin bahwa kejadian ini benar. Yang kemudian kedua pemuda pulang ke rumahnya dengan lesu, dengan membawa kesedihan, dan membawa kekecewaan. Nah, dalam keadaan sedih yang diderita oleh dua pemuda, setan bermaksud menemui dua pemuda dalam mimpi. Benar bahwa setan mendatangi dua pemuda dalam mimpi dengan mengatakan, wahai anak muda yang gagah perkasa, Anda telah tertipu oleh pemuda sinagog bahwa yang benar adik kamu itu dibunuh oleh si pemuda sinagog karena ia hamil. Melahirkan anak. Nah, untuk menghilangkan jejak, maka sang pemuda membunuh adik Anda dengan bayinya dan dikubur di satu kuburan. Jika Anda tidak percaya, maka galilah kuburan itu. Niscaya Anda akan mendapati dua mayat di dalam lubang. Pendengar setia Radio GMN, hebat, sungguh sangat hebat bagaimana setan itu membuat kacau balau. Luar biasa kelakuan setan sehingga bisa membuat pemuda yang ingin terhindar dari kejahatan yang akhirnya dia menjadi orang yang sangat jahat. Sementara dua pemuda pada kebingungan karena mimpinya di mana kedua pemuda sama mimpi. Mereka awalnya membiarkan mimpi itu. Ah, ini hanya sekedar mimpi. Gak usah gak kita percayai. Tapi setan tahu sikap kedua pemuda itu. Dan akhirnya datang lagi dalam mimpi. Dengan mengatakan bahwa hal itu benar. Yang kemudian kedua pemuda mendatangi si pemuda sinagog. Dengan menanyakan keadaan yang sebenarnya. Rupanya kedatangan kedua pemuda itu membuat terkejut sang pemuda sinagog. Dua pemuda minta agar kuburan yang ada di samping rumah dibongkar. Dengan segala alasan, sang pemuda sinagog menolak. Tetapi kedua pemuda memaksanya supaya dibongkar. Ternyata benar di dalam lubang kubur terdapat dua mayat, yaitu mayat bayi dan mayat ibunya. Saat itu dua pemuda marah dan menangkap pemuda sinagog yang telah membuat adiknya meninggal. Yang kemudian diserahkan ke pengadilan dan akhirnya dijatuhi hukuman gantung. Sementara menunggu waktu digantung, sang pemuda sinagog di dalam sel didatangi lagi oleh setan sambil marah-marah. Itu adalah kejahatan kamu yang akhirnya tetap dihukum gantung. Kemudian sang pemuda sinagog bertanya kepada setan, adakah kiranya sesuatu yang bisa membebaskan dari hukuman ini? Setan menjawab, dalam hati mengatakan, inilah akhir jebakanku. Cara terakhir, kamu harus keluar dari keyakinan, keluar dari keimanan. Murtadlah kamu dari agamamu, niscaya akan bebas. Nah, ini kata setan seperti itu. Oleh karena keadaannya sudah tidak ada lagi harapan lolos dari hukuman, maka sang pemuda dengan teriak kencang, saya murtad dari keyakinan saya. Tolonglah saya dari kemurtadan saya dari hukuman gantung ini. Ya, walaupun ucapan murtad itu dengan keras, hukuman tetap hukuman dilaksanakan. Dan akhirnya sang pemuda sinagog mati digantung dengan membawa segala kejahatan sampai murtad dari agamanya. Kemudian di alam akhirat, sang pemuda teriak-teriak kepada setan. Wahai setan! Wahai setan! Datanglah kepada saya, tolonglah saya. Karena saya sekarang dimasukkan ke neraka. Tolong saya, setan. Setan menjawab, bagaimana saya bisa menolong kamu? Sedang saya juga terancam masuk neraka. Setan berlepas diri dari apa yang ia kerjakan. Itulah cerita bagaimana kerjaan setan yang membuat seorang pemuda yang ingin terhindar dari kejahatan dan dosa, tetapi oleh karena kelihaian perbuatan setan, maka bukan saja menjadi pembunuh, akan tetapi ia sampai murtad dari agama yang ia yakini. Pendengar setia radio Kita Musika Nusantara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran banyak sekali menasihati kita agar jangan terbujuk rayuan setan. Dan jangan dikira orang-orang yang rajin membaca Al-Quran tidak terkena sentuhan rayuan setan. Dan itu banyak orang yang terjebak, yang akhirnya ya Al-Quran dia baca, tetapi dia juga melakukan kejahatan-kejahatan dari bujuk rayu setan. Yang akhirnya dia tidak bisa membuahkan kebaikan dari membaca Al-Quran. Maka dari itu, hendaknya kita hati-hati dalam belajar Al-Quran, supaya tidak mudah dijebak setan. Kita belajar jangan sendiri. Kita harus punya guru. Kita harus punya orang yang tahu tentang kebenaran Al-Quran. Dan kalau kita semua itu bersatu padu, bersama-sama kita belajar Al-Quran yang melalui seorang yang mengerti, maka insya Allah kita akan terhindar dari bujuk rayu setan. Cara setan mengganggu dan menjebak manusia itu bertingkat-tingkat. Jadi kalau orang imannya masih rendah, ya setannya pun rendah, ya kecil. Kalau orang itu imannya itu sudah menengah, ya tingkat daripada godaan setan pun ya sudah tingkat menengah. Ya kalau ibarat, kalau kopral ya setannya pangkatnya kopral. Kalau letnan ya setannya letnan. Kalau jenderal ya setannya juga sudah jenderal gitu. Tapi semuanya bisa dihindari, semuanya itu bisa kita tanggulangi. Sebagaimana Rasulullah pernah bersabda, walaupun di dalam diri kita itu bercokol setan, maka cobalah kita usahakan untuk menundukkan setan itu seperti Rasulullah menundukkan setan menjadi muslim. Jadi jangan dibiarkan kalau setan itu terus mengganggu tanpa ada upaya-upaya kita itu untuk menghindarkan. Ada bahasa-bahasa yang seperti benar. Kadang-kadang setan itu tidak nampak bahwa itu setan. Dalam satu ketika, satu riwayat seorang waliullah yang ia sholat subuhnya itu terlambat dan dia sudah siang dia baru terbangun. Dan seorang wali itu menangis dengan menyesali yang luar biasa. Karena dia telah melaksanakan sholat subuh dengan terlambat. Nangisnya sangat sungguh-sungguh sekali. Dia bangun kesiangan. Dan penyesalannya sangat luar biasa. Nah, oleh karena penyesalan itulah maka Tuhan memberikan pahala yang besar dari ukuran sholat subuh. Kalau andai kata sholat subuh itu dia diberikan ganjaran 25. Nah, ini oleh karena penyesalannya dengan keikhlasan, dengan betul-betul menyesal, Tuhan kasih 50, dua kali lipat daripada pahala dia sholat subuh. Ini rupanya setan itu ngintip ini. Gila. Dengan tidak sholat menangis begitu luar biasa, pahalanya lebih besar. Oh, udahlah kalau gitu besok saya bangunin. Betul. Besoknya sang wali itu sebelum subuh sudah dibangunin oleh setan. Karena apa? Setan tidak ingin sang wali itu mendapatkan ganjaran banyak. Nah, inilah perbuatan setan dari iri dan dengki. Itu sebetulnya ada sifat setan yang gak boleh berada di dalam diri kita. Ya itulah. Setan itu seperti itu. Nampak baik. Dia membangunkan orang untuk sholat. Wahai sang wali, bangun. Sebentar lagi subuh. Ya akhirnya sang wali juga bangun. Tetapi setan membangunkan itu oleh karena jangan sampai sang wali itu mendapatkan ganjaran dan pahala lebih besar dari sholat subuh. Nah, itulah ciri-ciri setan. Nah, ada nggak di diri kita itu yang seperti itu? Nah, itulah sebenarnya sifat setan. Pendengar setia radio kita, Musikan Nusantara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian apa yang saya sampaikan, salah satu dari hikmah Ramadan yang di situ tentang setan yang harus kita hindari. Sedikit saya ceritakan agar supaya kita bisa mengenali bahwa setan itu kadang-kadang dia melakukan satu kebaikan. Tetapi ingat bahwa kebaikan itu akan mengarah kemana. Sehingga kita itu kejebak ke arah yang diinginkan oleh setan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.